Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan membaca risalah Kutuf min Uti Salaf wa mumayyizatihim fi abwab al-ilmi wal-amal li mu'alifihi Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada penyebutan kekhususan yang pertama yang ada pada mereka, sifat perangai yang merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh para salaf kita dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, orang-orang yang berusaha mengikuti jejak mereka adalah i'timaduhum ala nususil kitabi wa sunnah bil fahmi sahih. Mereka hanya bersandar kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Ikhati filah zani Allahu wa iyyakum. Beliau melanjutkan wa tafa'ul ma'aha fi hayatihim al-ilmiyah wal amaliyah, dan mengamalkannya menerapkannya merealisasikannya dalam kehidupan mereka baik ilmu ataupun amal. Qawlan wa fi'lan, zahiran wa batinan, baik berupa ucapan, perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang tidak nampak, zahir ataupun batin. Ala haddi qawlillahi azza wa jal, sesuai dengan batasan Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang rasul datang kepada kalian dengannya ambillah, dan apa-apa yang rasul larang kalian darinya berhentilah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sebagaimana Sifat pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala tidak lain dan tidak bukan adalah al-ilmu, berilmu, qabla al-qawli wal-amal, sebelum berkata, sebelum beramal. Ini merupakan kaum muslimin azanillahu wa iyyakum manhaj syar'i. Ini merupakan bimbingan syar'i. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan hidayah, nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Dengan dua hal ini, khatifilazani Allahu wa iyyakum, selamatnya seorang hamba, baik jin ataupun manusia, dalam menjalani kehidupan di dunia. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya, syaratnya berpegang teguh dengan dua hal ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran akan terus berdampingan, akan terus beriringan dengan Sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Al-Quran atau Al-Islam, agama Islam, ya seperti ya sunnah, sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kehidupan beliau, jalan hidup beliau, ya itulah Islam. Wa sunnah hiyal Islam. Dan apa yang dijalani oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya itulah Islam. Sehingga seorang ikhati filazani Allahu wa iyyakum yang ingin beragama, menjalankan agama Islam, tidak mungkin bisa lepas dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kata beliau rahimahullah, la yaqumu ahaduhuma dunal akhar. Tidak bisa salah satunya berdiri atau tegak tanpa saudaranya, tanpa yang satunya. Kalau ingin menegakkan Islam, ya sunnah. Hidupkanlah sunnah. Ikutilah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula sunnah, yaitulah Islam itu sendiri. Dan Asy-Syaikh rahimahullah, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, menyatakan bil fahmis sahih, dengan pemahaman yang sahih. Antum ingat ikhati filah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabi Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu warḍa. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, memberikan wasiat, beliau memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatul muaddi', wahai Rasul alaihi salatu wasallam, seakan-akan nasihat yang kau sampaikan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, akan pergi. Maka berilah kami nasihat. Nabi alaihi salatu wasallam mau berwasiat, mewasiatkan, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habashi fa innahu, beliau menjelaskan, fa innahu mayya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. hadis ini terkandung faedah yang begitu besar, dan ini adalah merupakan di antara hadis yang mengandung prinsip atau usul dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya siapa yang akan hidup setelahku, sepeninggalku, niscaya kalian akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Perselisihan tidak hanya 1-2, tidak hanya 3-4. Ikhtilafan kathiran, kata Nabi alaihi salatu wasallam, perselisihan yang begitu banyak. Namun beliau alaihi salatu wasallam memberikan rambu-rambu jalan keluar dari itu semua. Beliau alaihi salatu wasallam tidak hanya menyampaikan nanti setelah ini ada perselisihan yang begitu banyak, bas, berhenti, tidak. Namun beliau alaihi salatu wasallam memberikan jalan keluar. Beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan ini solusinya. Perselisihan begitu banyak, sangat banyak. Subhanallah. Terlebih lagi setelah sepeninggal para sahabat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maka berpeganglah kalian, pegangilah oleh kalian sunnahku. Subhanallah. Beliau alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu. Perpecahan yang akan terjadi pada umatnya, dan ini begitu banyak dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'i rasyidin. Dan peganglah sunnah khulafa' rasyidin al-mahdiyin min ba'di, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum, ini adalah atau diantara dalil bahwasanya, ini diantara, selainnya masih ada. Diantara dalil bahwasanya pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itulah pemahaman yang benar. Kalau ditanya bil fahmi sahih, dengan pemahaman yang sahih, fahmuman, pemahamannya siapa? Nabi alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan. Bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Demikian pula ikhati fil azani Allah wa iyyakum, ketika suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan wa ashabi amanatu ummati, para sahabatku itu adalah amanah untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi, apabila para sahabatku sudah pergi, sudah tiada, berganti generasi, berganti zaman, ya'ti ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan atas mereka. Berupa apa? Perselisihan yang begitu banyak. Dan memang perselisihan yang ada dalam umat Islam itu mulai muncul sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih besar lagi ketika masa-masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wardah, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wardah, dan setelah itu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dulu enggak dikenal namanya Jahmiyah. Di kalangan para sahabat enggak dikenal keyakinan menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sahabat yang bertanya bagaimana bal yadahu mabsutatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan kedua tangan Allah terbentang, yunfiku kaifa yasha. Allah menginfakkan, berinfak, memberi bagaimana Allah menghendaki, sesuai dengan kehendak Allah. Di kalangan para sahabat enggak ada yang tanya kaifa yadullah. Enggak ada yang bertanya bagaimana tangan Allah wa Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak ada sahabat yang bertanya, dan ini adalah hadis mutawatir. Hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Para sahabat mendengar hadis ini. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita jalla wa ala, turun ke langit dunia. Setiap malam, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Tidak ada di kalangan para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa nuzuluhu, bagaimana turunnya Allah? Bisa difahami ini? Di kalangan para sahabat tidak ada yang tanya demikian. Dalam keadaan mereka adalah manusia paling mengerti tentang agama ini. Dan manusia yang paling semangat untuk mencari ilmu tentang agama ini. Jangankan hukum yang berkaitan dengan ahkam. Ahkam kalau misalkan pembahasan di sekitar di kalangan kita, yo fikih. Jangankan berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan hukum. Nah, ini tentang tauhidullah, tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, dan itu adalah hal yang paling utama yang harus dicari oleh seorang mukmin. Mengetahui Rabbnya Jalla wa'ala, yang dengan itulah seorang hamba itu bisa bertakwa. Bagaimana bisa bertakwa kalau seorang hamba tidak kenal Rabbnya Jalla wa'ala? Bagaimana seorang bisa bertakwa kalau seorang tidak tahu bagaimana keagungan Allah, bagaimana kebesaran Allah, enggak kenal Allah? Kaifa yattaqi, bagaimana dia bisa bertakwa? Hakadza ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Dan fitnah-fitnah selainnya, meskipun awal-awalnya itu bibitnya itu sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bibit-bibit awal Khawarij yang menuntut keadilan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad i'dil, wa subhanallah, Allahu akbar. Dan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, akan keluar, yakhruju min di'i hadha, akan keluar dari turang sulbinya orang ini. Orang-orang yang membaca Al-Quran, tahkiruna salatakum ala salatihim, siyamakum ala siyamihim, kalian meremehkan salat kalian daripada salat mereka. Dengan melihat salat mereka, kalian akan gede-gede, geleng-geleng. Bacaan Qur'annya lewat. Akan tapi yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya apa? Tidak memahami Al-Qur'an. Dan demikian sifat Khawarij. Namun besar setelah itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Fitnah Syiah muncul di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, meskipun sebelumnya sudah ada bibitnya. Yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Di zaman para sahabat ketika masih banyak, tidak nampak. Apalagi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika seorang muslim melihat ikhati filazani Allah wa iyyakum, melihat realita, walhamdulillah inilah diantara kenikmatan Allah, dan uskurullaha syukran kathiran bersyukurlah kepada Allah dengan rasa syukur yang banyak. Ketika Allah Jalla wa'ala memberi anugerah kepada kita, mengenalkan dengan sunnah, mengenalkan dengan jalannya salaf, mengenalkan dengan jalannya ahli sunnah. Bisa jadi di sana ada orang-orang kaum muslimin yang sedang mencari al-haq, sedang mencari kebenaran, dan walamma yahtad, mereka belum mendapatkan hidayah. Yakni apa? Hidayah menuju ahlus sunnah. Melihat realita banyak perpecahan di umat Islam. Ini kemudian Islam yang mana yang benar? Saya masuk yang mana? Semua mengaku baik, semua mengaku ahlu sunnah, semua mengaku demikian, demikian, demikian, demikian. Akan tetapi ketika masuk, sangat jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka yakhatibul azadi Allahu wa iyyakum, ketika mendapatkan hidayah, wa nasallallahu athabat ala dini, wa nasallallahu alistiqamah ala dini hatal mamat, sampai kita meninggal, ala sunnati nabiyyi alaihi salatu wassalam. Hadza ni'matun 'azimah. Ini nikmat yang sangat besar, yang begitu besar. Bil fahmi sahih, dengan pemahaman yang benar. Dan setiap beramal, ini min mumayyizatihim, di antara keistimewaan mereka. Setiap beramal, pijakannya itu adalah kitab sunnah. Ala fahmi sahih, ala fahmi salafil ummah. Baik itu akidah, akidah dalam permasalahan akidah, akidatan wa manhajan wa muamalatan wa khuluqan. Baik itu akidah dalam permasalahan akidah atau ibadah atau muamalah atau akhlak. Mereka pijakannya itu adalah Alkitab dan Sunnah. Bukan dari laisa min araihim, bukan dari akal pendapat mereka. Kalau misalkan kita serahkan, diserahkan kepada kaum muslimin masing-masing untuk beramal sesuai dengan yang dia fahami. Wa subhanallah. Akan terjadi perbedaan yang sejumlah berapa perpecahan, sejumlah berapa perselisihan, sejumlah berapa perbedaan yang ada dalam kaum muslimin. Dan di antara yang kita saksikan sendiri, nasallallahu alaihi wasallam alafiyah, na'udzubillah, kita saksikan sendiri, ikhati fillah zani Allahu wa iyyakum, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita salat, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi alaihi salatu wasallam jelas, kalau dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an wa aqimus shalah wa yuqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian salat secara mujmal, dijelaskan oleh sunnah. Inilah diantara dalil bahwasannya sunnah itu tufasirul Qur'an. Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Al-Qur'an ya diiringi dengan sunnah, enggak bisa dipisah antara keduanya. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mengikuti salat beliau alaihi salatu wasallam, dan beliau memerintahkan di antara tata cara salat beliau adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada yang di dada, ada yang di pusar, ada yang di bawah pusar. Ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian, ada yang membolehkan semuanya. Al-muhim, tangan kanan mendekap memegang tangan kiri. Demikian yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, Kita lihat sendiri bagaimana ikhati fil azani Allah wa iyyakum na'udzubillahi wa hadza minal istihza. Ini termasuk istihza, bisa sampai istihza. Ketika sholat Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, tangan itu menyilang di punggung mereka. Di punggung. Wah, subhanallah, iki bimbingane sopo? Iki cara sholatnya siapa? Ini sunahnya siapa? Siapa yang mengajari sholat demikian? Apa yang dia maukan? Apa yang dia maksudkan? Apakah dia merasa lebih khusyuk dengan hal demikian? Atau dia sedang mencari sensasi? Dan inilah yang terjadi kata fil azani Allahu wa iyyakum. Belum lagi yang lainnya. Begitu banyak kebidahan-kebidahan, hal-hal yang baru yang muncul yang tidak diajarkan baik dalam akidah ataupun dalam ahkam, yang tidak diajarkan, tidak dibimbingkan, enggak ada sumbernya dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau menjelaskan, menyebutkan dalam usul sunnah beliau, pertama kali, hal yang paling pertama, usul sunnah ting dana atamasuk bimakana alaihi ashabu rasulillah alaihi salatu wassalam wal iqtida'u bihim. Asal awal. Pondasi pertama, usul sunnah agama Islam. Berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka. Pemahaman para sahabat. Hum afdalul khalq, mereka makhluk yang paling afdal, yang paling utama. Khairun nas, manusia generasi yang paling baik, ya mereka. Tazkiyah dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Batasannya ini, kata beliau rahimahullah, apa yang datang dibawa oleh Rasul, terimalah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkannya, tinggalkanlah, berhentilah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya waspada, hendaknya berhati-hati, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini Allah yang berfirman. Yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, antusibahum fitnah, mereka tertimpa fitnah. Apa fitnah? Zaghul qalbi, penyimpangan hati. Kalau hati menyimpang, siapa yang bisa meluruskan lagi? Apabila hati itu sudah menyimpang, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, itu siapa yang bisa meluruskan lagi? Oleh karenanya, di antara doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberi kami hidayah. Dasar mereka adalah Al-Quran, sunnah ala fahmi as-sahih. Al-Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, inistata'ta inistata'ta alla tahukkan alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al. Oh, kama qala rahimahullah. Kalau kamu mampu tidak menyisir rambutmu kecuali dengan asar, dengan khobar yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka lakukanlah. Dalam permasalahan menyisir, dalam permasalahan menyisir, hatta menyisir rambut. Dan telah datang kan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam yu'jibuhu atayammun fi tawadhu'ihi wa tarujulihi wa tana'ulihi aw fi tuhurihi. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagumkan beliau, membuat atau beliau senang untuk mendahulukan yang kanan ketika beliau fi tana'ulihi, dalam memakai sandal. Memakai sandal ada bimbingannya. Mendahulukan yang kanan, wa tarajulihi, dalam menyisir. Menyisir rambut, mendahulukan yang kanan. Wa fi tuhurihi, ketika beliau bersuci, mendahulukan yang kanan. Baik berwudu ataupun mandi. Wa fi sya'nihi kullih, dan di setiap seluruh urusan beliau, beliau suka mendahulukan yang kanan. Kalau kamu mampu tidak melakukan sesuatu kecuali dengan asar, melakukanlah. Apa faidahnya? Apa buahnya? Wa in tuti'uhu tahtadu. Buahnya adalah kalau kalian mengikuti, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapat hidayah. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang kepada kalian petunjukku, petunjuk barang siapa mengikuti petunjukku, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang yang beriman. Seluruh urusannya itu baik baginya. Seluruh urusannya itu baik. Semua segala urusan orang mukmin yang beriman itu baik. Dan tidaklah yang demikian itu kecuali dimiliki oleh orang yang beriman. Apabila mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Setiap orang mampu bersyukur. Tidak setiap orang mau bersyukur. Bahkan Allah sebutkan termasuk orang yang paling sedikit itu adalah orang yang bersyukur. Wa qalilu min ibadiy syakur, dan sangat sedikit, amat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Maka enggak usah heran kalau misalkan, ya Allah kufur teman ya, misalkan. Ndelok uang meneh, ya Allah ora bersyukur, ya Allah ora bersyukur, misalkan ngelihat orang gitu ya. Udah dapat segini, udah punya kayak gini kok enggak bersyukur. Enggak usah heran, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman. Wa qalilum min ibadiy syakur. Tinggal kita berdoa, na'udzubillahi nasallahu salam wal afiyah. Nasallallahu yaj'alana minasyakirin. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang diujikan kepadamu. Diuji dengan tidak adanya rasa syukur. Na'udzubillah. Susah ya kata bilazani Allahu ayyakum. Satu perkara ini saja. Menghidupkan rasa syukur dalam hati itu susah. Enggak gampang. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali yang dirahmati oleh Rabb kalian. Wa in asabahu dharra sabara. Dan kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Syukur dengan kenikmatan, nikmat yang begitu banyak macamnya. Tidak bersyukur kecuali mukmin. Musibah dengan begitu banyak macamnya, tidak bersabar kecuali mukmin. Siapa mukmin? Ya orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah yang mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, fala yadhillu wala yashqa. Dia enggak akan tersesat, enggak akan sengsara. Kenapa? Ya dengan dihadapi dengan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Tahu pahalanya besar, tahu ganjarannya besar, tahu hikmah di balik itu, tahu ada rahasia Allah di situ, sehingga mengharapkan membuahkan harapan besar, bersandar hanya kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Bisa setiap orang melakukan itu? Wahada min mumayizatihim. Ini diantara keistimewaan orang yang menempuh jejak salaf. Hadis yang sering kita dengar, khatifil azani Allah wa iyyakum. Sangat sering kita dengar, tapi mungkin sering cuman masuk kanan keluar kiri. Oh iya, itu ada hadis itu. Tapi kalau diterapkan itu dalam kehidupan sehari-hari seorang mukmin, masya Allah, sangat luar biasa, sangat besar itu. Itu sangat dalam. Kandungan hadis itu sangat dalam. Padanya ada keimanan kepada Allah, keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap qada dan qadar. Iman terhadap takdir Allah dengan maratibnya tawakal, percaya kepada Allah wa subhanallah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa laisa dzalika li hadin illa lil mu'min." Tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali seorang yang beriman. Wa hadza huwa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang maka apabila datang kepada kalian petunjukku, barang siapa mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, tidak pula mereka bersedih hati. Meskipun dapat sesuatu yang tidak mengenakan. Naam, kenapa? Karena tahu itu, walaisa dzalika li ahadin lil mu'min illa lil mu'min wa in asabahu dharra sabara. Ini diantara mumayizatihim, keistimewaan, min khasaisihim, diantara kekhususan orang yang menempuh jejak salaf. Amalan, mereka membaca Al-Quran, mengamalkannya. Mereka membaca hadis, mengamalkannya. Baik berupa akidah, ataupun ibadah, ataupun muamalah, ataupun akhlak. Wa subhanallah, seandainya kaum muslimin berpegang teguh dengan satu prinsip ini, la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Niscaya akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tercipta kedamaian, tercipta kesejahteraan, tercipta ketentraman. Karena tidak lain tidak bukan ini adalah ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ini mungkin ikhati fil azani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Samunisa ngene iki nggih. Niki adzan nggih. Adzan. Tayyib. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.